mentaati ulul amr adalah perkara yang teramat sulit. Mungkin enteng bagi kita saat ini ketika mendengarkannya. Tetapi yang diperlukan adalah wujud dari ilmu itu. Sikap yang sebenarnya. Ada kisah singkat. Saya pernah berceramah di sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren ini terkenal membantah dan memberantas kesyirikan. Dan betul-betul hebat untuk mengajak kepada sunnah, memberantas bid'ah. Tapi begitu materi ceramah saya, materi untuk mentaati penguasa, merah telinga beberapa orang pondok pesantren ini, sampai akhirnya berteriak, mengeluarkan reaksi penolakan terhadap pembahasan itu dengan teriakan Allahu Akbar, bertakbir. Padahal dikenal mengajak kepada tauhid, mencegah dari kesyirikan, mengajak kepada sunnah, mencegah dari bid'ah, tapi jatuh dalam pokok agama yang sangat mendasar ini, mentaati ulul amr. Berat. Padahal dua perkara yang kami sebutkan tadi justru adalah dua perkara yang mendasari kekuatan seseorang untuk bisa mewujudkan ketaatan kepada ulul amr. Keikhlasan kepada Allah, jauh dari syirik. Ittiba kepada Nabi, jauh dari bid'ah. Justru ini adalah kunci kehebatan pelaksanaan mentaati ulul amr. Ini adalah ilmu besar yang terungkap dalam banyak pendalilan. Bukan satu, bukan dua, banyak pendalilan mengungkap perkara ini, bahwa sulit seseorang untuk mentaati ulul amr ketika ada cacat pada keikhlasannya dan ada cacat pada ittiba, pengikutan dia terhadap Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak usah jauh-jauh mengambil pendalilan ayat yang telah dibahas tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada tiga perintah di sini. Perintah yang terbahas dalam Taurat ini muncul dalam urutan ketiga, mentaati ulul amr. Perintah yang ketiga ini diawali oleh perintah pertama dan kedua. Atiullah, taati Allah, wa atiur rasul, taati rasulnya. Kenapa dua ini yang mendahulinya? Sebab mustahil mentaati ulul amri akan benar terwujud kecuali harus kita betul-betul telah mentaati Allah, ikhlas beribadah kepadanya. Selamat diri kita dari kesyirikan. Kita hidup mengejar ridha Allah, bukan ridha manusia. Mengharapkan pujiannya, bukan pujian manusia. Mengharapkan janjinya di akhirat, bukan dunia. Selamat dari nilai-nilai kesyirikan. Dan betul-betul tertanam, terwujud nilai-nilai keikhlasan. Ketika ini menyatu dengan kecintaan, kehebatan, kekokohan di atas petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka di sanalah akan terbentuk kekuatan untuk mentaati ulul amr. Mau lebih mudah memahaminya? Bahwa dua perkara ini adalah rahasia kehebatan dan kesuksesan untuk mentaati ulul amr. Sebab mentaati ulul amr adalah ibadah, bahkan merupakan ibadah besar. Dan setiap ibadah dipersyaratkan padanya dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Mentaati ulul amr harus ikhlas, sebab dia ibadah. Kalau tidak ikhlas, tidak akan jadi. Iya, taat terhadap penguasa, taat terhadap ulama, tetapi niya erona. Ada udang di balik batu. Kalau sekarang ada batu di balik batu. Banyak orang cari batu sekarang di sungai. Tidak akan terwujud ketaatan yang benar kepada ulama, kepada penguasa, ketika yang kita inginkan adalah pujian mereka, proyeknya mereka, pembelaannya mereka semata. Nanti akan terwujud ketika yang kita inginkan adalah pujian Allah, kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah, apa yang Allah janjikan di negeri akhirat. Syarat utama untuk mentaati penguasa, memuliakan para ulama, ikhlaskan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betapa banyak orang yang sudah menganggap dirinya telah mentaati penguasa, telah mentaati ulama, memuliakan ulama, tetapi ketika caranya hanya sesuai dengan maunya seseorang, maka dia keluar dari ketaatan yang benar, pemuliaan yang benar. Jalan yang benar hanyalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hal ini diungkap dalam dalil yang lain. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tiga hal yang tidak mungkin hati orang yang beriman akan mengkhianatinya. Thalathun la yaghillu fihinna qalbun ri'in mu'min. Ada tiga, kata Nabi, yang tidak mungkin hati orang yang beriman mengkhianatinya. Tidak tanggung-tanggung hadits ini, langsung Nabi mengatakan hati orang yang beriman. Sehingga dengan hadits ini tidak ada yang bisa lari, sebab ukurannya adalah hati. Kalau hati orang beriman, maka tidak mungkin khianat terhadap tiga ini. Tiga ini pasti dia sukai, tiga ini pasti dia cintai, tiga ini pasti dia ridai. Tidak akan mungkin ada khianat, tidak akan mungkin ada kebencian terhadap tiga ini. Pada hati orang yang beriman, langsung hati yang disebut. Sebab mulut, perbuatan bisa lain maksudnya, tapi hati kita tidak akan bisa lari. Siapa yang hatinya hati orang yang beriman, pasti mencintai, meridai tiga perkara ini. Yang pertama, ayya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak pernah melakukan kesyirikan satu pun juga, sedikit pun juga. Siapapun yang beriman pasti mencintai keikhlasan dan pasti membenci kesyirikan. Ukur hati kita di atas itu. Solat kita bisa sama, sedekah kita mungkin bisa sama, tetapi ukurannya adalah betul-betulkah kita cinta keikhlasan dan betul-betulkah kita benci terhadap kesyirikan. Dan itu ada dalam hati. Yang kedua, ayya'tasimu billahi jami'a wa la yatafarraqu. berpegang teguh dengan tali agama Allah dan mereka tidak berpecah belah. Allah telah menurunkan agamanya dengan sempurna melalui Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Setiap hati yang beriman pasti mencintai, tidak akan mungkin mengkhianati untuk berpegang teguh di atas tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tali organisasi, bukan tali kelompok, bukan tali partai, bukan tali kesukuan, bahkan bukan sekedar tali persaudaraan, tetapi tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba yang beriman pasti akan mencintai perkara ini, akan menjadikannya sebagai perkara besar dalam hidupnya untuk berpegang teguh di atas tali agama Allah, petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan tidak keluar dari petunjuk Nabi dengan melakukan berbagai macam bentuk bid'ah. Yang ketiga, wa iyunasihu mawallahu allahu amrahum. Yang ketiga yang tidak mungkin dikhianati oleh hati orang yang beriman adalah menasihati ulul amr, orang-orang yang Allah jadikan sebagai wali-wali urusan kita, itu para ulama, para penguasa. Munasah, menasihati mereka. Nasihat itu keikhlasan, ketulusan, kesabaran, ketabahan, terus menerus, tidak tergesa-gesa. Iya, jujur dalam mewujudkannya. Itu nilai-nilai nasihat. Ikhlas, jujur, bersungguh-sungguh, tidak pantang menyerah, sabar dalam mewujudkannya, dan betul-betul hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari makna-makna nasihat. Setiap hati yang beriman pasti mencintai untuk menasihati penguasa. Ini ukuran dari Nabi. Setiap kita bisa mengaku, tetapi ini ukuran jelas. Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kembali dalam hadis ini, ternyata menasihati ulul amr diurutkan dalam urutan ketiga. Keikhlasan jauh dari syirik, kokoh di atas tali agama Allah, di atas sunnah, jauh dari penyimpangan, sebagai landasan utama untuk meraih kemuliaan ibadah, mentaati, memuliakan ulil amr. Juga dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberi nasihat kepada sahabat dengan nasihat yang menggetarkan hati, dengan nasihat yang membuat mata-mata para sahabat mencucurkan linangan-linangan airnya. Di saat itu, karena hebatnya nasihat itu, para sahabat menganggap ka'annaha mau'izatu muwaddi, sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina ya Rasulullah, mereka segera meminta kepada Nabi, wasiatkan kami ya Rasulullah, minta ilmu pamungkas, minta ilmu sebagai ilmu perpisahan. Apa wasiat Nabi? Nabi kembali mewasiatkan tiga ini. Hanya lafadznya, coba lihat lafadznya. Ittaqillah, ittaqullah. Kata Nabi, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini keikhlasan, jauh dari syirik. Ini keimanan kepada Allah. Terus, wassam'a wa ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Yang kedua, supaya kalian mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian, yang mengatur urusan kalian adalah budak dari Habsyah. Ini menjadi titik pembahasan kita. Kemudian yang ketiga, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira. Sungguh siapa yang akan hidup panjang di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Terhadap perselisihan yang sangat banyak inilah Nabi mewasiatkan Iya, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, dan jauhi segala perkara baru. Iya, gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Jauhi segala perkara baru, sebab semua yang baru adalah bid'ah. Iya, semua yang bid'ah itu sesat. Dalam sebuah riwayat Nabi tegaskan, dan semua yang sesat itu dalam neraka. Ini poin mentaati Nabi. Jadi kembali dalam hadis ini Nabi kumpul tiga ini. Nabi kumpul tiga ini. Ketika Nabi menyebutkan hadis, falasun, iya, yardallahu lakum, tiga yang Allah ridai kepada kalian, iya, dan tiga yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Ketika Nabi menyebutkan tiga yang Allah ridai, ternyata tiga ini lagi yang disebut. Anta abudullahu la tusyriku bihi syai'a, wa anta atasimu bihabdillahi jami'a, wa antunasihu mangallahullahu amrakum. Kembali Nabi sebutkan tiga ini. Ibadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Taati Nabi, taqwa di atas sunnah, jangan berpecah belah. Kemudian nasihati ulul amr. Dari sedikit pendalilan ini menegaskan bahwa akan berat jamaah kita mentaati ulul amr kalau kita jauh dari nilai-nilai keikhlasan, jauh dari ittiba terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena itu mari kita wujudkan keikhlasan, sebab ini adalah perwujudan dari la ilaha illallah, syahadat pertama kita. Dan mari kita wujudkan ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menjauhi bid'ah, sebab ini adalah perwujudan wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kita yang kedua. Mentaati ulul amr adalah keharusan dari syahadat. Mau bersyahadat berarti siap mentaati ulul amr. Kita telah bersyahadat berarti siap mentaati ulul amr, sebab itu adalah keharusan dari syahadatain ini. Ini hal yang pertama yang saya ingatkan jamaah, diri kami dan kepada jamaah, agar supaya kita memilikinya guna meraih kemuliaan besar menjadi orang-orang yang mentaati ulul amr. Sebelum kami sebutkan hal yang kedua, maka ketahuilah ada ilmu yang sangat mudah kita pahami dari kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran yang memudahkan kita memahami untuk mentaati penguasa. Berucap lembut kepada mereka. Ilmu apa? Kisah tentang Nabi Musa dan Firaun. Semuanya tahu kisah itu. Tapi ada satu ayat yang banyak orang lupakan dalam memaparkan kisah Musa dan Firaun. Ayat ketika Allah memerintah kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam untuk pergi mendakwahi Firaun. Apa yang Allah bilang kepada keduanya? Apa yang Allah perintahkan kepada keduanya untuk mendakwahi Firaun? Manusia yang paling terlaknat, terkutuk, penguasa yang paling zalim, paling kafir, paling musyrik, yang sampai mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tertinggi. Bukan sekadar mendzalimi, kezalimannya betul-betul membunuh, membunuh dan membunuh. Merampas harta rakyatnya, melakukan perbudakan dengan semena-mena, sampai mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tapi bersamaan dengan itu, ketika Allah mengutus dua rasulnya yang termulia, Allah berfirman, وَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ. Kalian berdua ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut. Ini ayat Al-Quran. Ucapan lembut ini sulit diucapkan bagi orang-orang yang nampaknya keras membantah kesyirikan, hebat menegakkan sunnah membantah bid'ah, tetapi jamaah tidak jujur dalam semua itu. Penguasa kita, masa mau dibandingkan dengan Fir'aun? Ada di antara kita yang pernah langsung dibunuh anaknya, dirampas haknya. Terus yang ada berapa banyak program pemerintah, gratis ini, gratis ini, gratis itu, gratis ini, gratis itu. Sampai berapa banyak gratis tidak bisa dihitung-hitung sudah. Tapi bersamaan dengan itu karena memang rusak sudah cara berpikir. Tidak diingat itu. Yang diingat, Pak Jokowi begini, Pak SBY begini. Yang diingat hanyalah bagaimana mengeritik dan meritik. Salah. Tidak benar di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadilah Muslim yang sebenarnya. Jujurlah sebagai Muslim. Buktikan kita sebagai Muslim. Sebagai hamba Allah. Pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam. Hal yang terakhir. Kami mengingatkan diri kami. Dan Syekh telah mengingatkan hal ini. Hal ini sangat besar. Apa itu? Doa. Sikap. Di antara sekian banyak sikap yang terbaik dalam memuliakan penguasa, apakah mereka para penguasa ulul amr, apakah mereka para penguasa atau para ulama, adalah dengan mendoakan mereka. Dan untuk mewujudkan doa ini, kembali harus dua hal tadi yang menjadi pedomannya: ikhlas hanya kepada Allah, dan doanya di atas petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Doa. Hebatnya doa ini. Sampai-sampai seorang ulama pernah mengatakan, seandainya saya punya doa mustajabah, dalam arti kalau saya pakai doa itu pasti dikabulkan, maka saya akan peruntukkan untuk penguasa. Dia tidak akan peruntukkan untuk dirinya. Dia tidak akan peruntukkan untuk yang lainnya. Dia akan peruntukkan untuk penguasa. Kenapa? Sebab dengan baiknya penguasa, maka berapa yang akan baik? Kalau Indonesia berapa juta yang akan baik? Berapa jiwa yang akan baik? Berapa kemuliaan yang akan terwujud kalau seandainya doa kita menjadi sebab tersentuhnya ulul amr itu. Dan sehebat-hebat doa adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah yang maha dengar, yang maha mendengar, yang maha mengabulkan, di saat yang didoakan tidak mengetahuinya. Jadikanlah sebagai salah satu kegiatan dalam hidup kita untuk terus mendoakan ulul amr, penguasa dan para ulama. Walaupun mereka tidak mendengar, walaupun mereka tidak pernah mengenal dan mengetahui kita, justru disitulah kehebatan doa itu. Dan itu menunjukkan keikhlasan seorang hamba. Doa adalah amalan yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dalam hadits yang hasan dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan lain-lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, laisa syai' akram ala Allahi minat doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan doa. Doa bukan hanya merupakan sikap dari sikap yang terhebat untuk menghormati dan memuliakan penguasa. Tapi doa sekaligus merupakan amalan yang terhebat untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan kekuatan terhebat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Siapakah di antara kita yang tidak akan berdosa? Mau selamat dari dosa? Miliki kekuatan doa. Doa adalah perkara yang sangat hebat dalam menghapus dosa demi dosa. Saking hebatnya doa, dia bisa berpacu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa itu kuat dan hebat, maka dia akan bisa menggeser kekuatan takdir itu sehingga lahirlah takdir yang lain yang merupakan hasil dari doa. Bukan lahir sesuatu yang keluar dari takdir. Paham ya hadis itu? Lahir takdir lain. Lahir sesuatu yang lain yang juga merupakan takdir. Tetapi perubahan takdir kepada takdir yang lain disebabkan oleh hebatnya doa itu. Doa juga merupakan kunci sukses dalam semua usaha. Dalam bisnis, doa adalah kekuatan yang tiada tandingannya. Dalam beramal, doa adalah amalan yang tiada tandingannya. Ketika kita mendoakan seseorang dalam kondisi orang itu tidak mengetahuinya, apa janji Allah melalui Rasulnya untuk orang yang mendoakan? Allah memberinya sama dengan hasil orang yang didoakan itu. Ini kalau orang berdagang, ini mirip apa ini? Kalau ada sebuah perusahaan besar yang keuntungannya, ini perusahaan sudah berjalan puluhan tahun, keuntungannya sudah luar biasa, miliaran, bertriliun-triliun. Maka biasanya pemilik perusahaan itu jual mahal untuk agar supaya orang masuk. Sebab siapapun yang menanamkan modalnya pasti untung dengan keuntungan besar. Siapapun yang menanamkan modalnya pasti untung dengan keuntungan besar. Tapi dengan doa dalam Islam, kita bisa meraih kemuliaan itu tanpa batas. Doakan para penguasa, doakan para ulama, apalagi dalam kerja-kerja besar, usaha-usaha baik mereka, doakan mereka, raih kebaikan melalui kebaikan mereka dengan mendoakan mereka, libatkan diri dalam kebaikan-kebaikan besar mereka dengan mendoakan mereka. Itu tidak perlu melalui prosedur pendaftaran dan selanjutnya, langsung doakan, kita akan langsung meraih kemuliaan-kemuliaan. Doa adalah kemuliaan besar yang harus kita akui jamaah. Kita lalaikan diri kita dari kemuliaan besar ini. Terakhir, kehebatan doa itu akan terwujud ketika kita mampu ikhlas dalam berdoa tepat di atas petunjuk, kemudian kita memilih tempat-tempat berdoa yang mustajabah. Seperti di Bukit Safa, di Bukit Marwah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, dikenal dengan Multazam. Raudah Nabi, antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Di Arafah, di masjid. Miliki tempat-tempat mustajabah. Kalau tempat mustajabah menyatu dengan waktu mustajabah, maka akan lebih hebat itu doa. Waktu mustajabah antara azan dan qomat. Sepertiga malam terakhir. Kalau waktu-waktu mustajabah dan tempat-tempat mustajabah ini menyatu lagi dengan kondisi mustajabah, maka akan semakin dahsyat itu doa. Apa kondisi mustajabah? Saat berpuasa, saat berbuka, saat bermusafir, saat melakukan ibadah-ibadah besar, doanya seorang ibu kepada anaknya. Itu kondisi-kondisi mustajabah. Kalau tiga hal ini menyatu lagi dengan doanya memang doa yang hebat, maka betul-betul akan tembus itu doa. Sehebat-hebat doa yang kita pakai untuk berdoa adalah al-ismul a'azam. Gunakan nama-nama Allah yang teragung. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kata Nabi, siapa yang berdoa dengan mendahului dengan doa ini, dia baca ini, kemudian dia berdoa, kecuali pasti akan dikabulkan, sebab dia telah berdoa dengan ismul a'zam, nama Allah yang teragung. Jadi kalau kondisinya, tempatnya, keadaannya ikhlas dan sesuai dengan petunjuk, kemudian apa? Dia menggunakan lafaz-lafaz doa yang terhebat. Ini semuanya menyatu. Kemudian menyatu lagi dengan kondisi hamba yang memang betul-betul lagi perlu kepada Tuhannya. Ini dalam ilmu ma'rifatullah. Dia masuk dalam posisi jama'. Dia mampu menyatukan hatinya dalam ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat dia berdoa, dia betul-betul merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang seperti ini, doa yang seperti ini hampir-hampir tidak akan mungkin untuk tidak diijabahi. Seandainya semua itu kita gunakan untuk mendoakan para penguasa, mendoakan para ulama, maka berapa banyak kebaikan kita, jemaah. Berapa banyak kebaikan kita? Berapa banyak kemuliaan kita? Dan dalam mendoakan penguasa, mendoakan ulama, jangan yang hanya yang ada di Indonesia. Banyak penguasa kaum muslimin, banyak ulama kaum muslimin. Doakan mereka, libatkan diri dalam kebaikan-kebaikan mereka melalui doa itu. Semoga kita jujur mendoakan mereka, memilih tempat-tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, dengan keikhlasan dan mutaba'ah, mampu dengan ikhlas mewujudkan pengharapan itu, agar supaya kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang betul-betul mampu mewujudkan kita ikhlas kepada Allah, jauh dari kesyirikan, dan kita pengikut Muhammad alaihi salatu wasalam, jauh dari bid'ah. Semoga hal ini ada manfaatnya. Dan di akhir ceramah ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa siapapun kita pasti akan kembali kepada Tuhannya. Lambat acap cepat kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mengerikan saat kita kembali kemudian Allah subhanahu wa ta'ala adalah lawan kita sebab kita melakukan kesyirikan. Sangat mengerikan saat kita kembali kepada Tuhan kita, ternyata Nabi Muhammad adalah lawan kita sebab kita mengada-ngadah dalam agamanya. Dan sangat mengerikan bagi orang-orang yang merendahkan penguasa Allah di muka bumi setelah Nabi menegaskan, siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi, maka pasti Allah akan merendahkan dan menghinakannya. Allah adalah lawan kita. Saat kita kembali, kemudian kita tidak mampu mewujudkan kebaikan-kebaikan besar itu. Mari jamaah, sebelum malakul maut datang menjemput kita, raihlah kemuliaan dengan mentaati para ulama di atas petunjuk Quran dan Sunnah, dengan mentaati dan memuliakan para penguasa di atas petunjuk Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.